Maksud perhiasanmu di sini pakaian, bukan pakai cincin, gelang, kalung, bukan. Apalagi laki-laki tidak boleh memakai perhiasan. Wanita boleh, laki-laki tidak boleh. Tapi yang dimaksud perhiasan di sini adalah pakaian terbaik. Pakaian adalah perhiasan. Dengan pakaian kita lebih pantas. Tadinya jelek, dengan berpakaian jadi bagus. Tadinya goreng patut, setelah berpakaian jadi rada kasep meesan. Makanya Allah katakan, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hai bani Adam, kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Pakaian itu dua fungsinya, menutup aurat dan juga untuk perhiasan. Otomatis pakaian yang bisa menjadi perhiasan bukan pakaian yang butut, yang belel, yang compang-camping, bukan, tapi yang bagus. Pakai itu di dalam sholat. Makanya disebut, ya bani Adam, khudhu zinatakum. Hai bani Adam, ambil perhiasanmu, maksudnya pakaian terbagus. Indaku li masjidin, setiap kali kamu masuk masjid, maksudnya setiap kamu sholat, walaupun tidak di masjid. Zikrul mahal wa uridabihil hal. Disebut tempat, tapi yang dimaksud adalah perbuatan yang biasa dilakukan di tempat tersebut. Disebut masjid, tapi yang dimaksud adalah sholat. Walaupun sholatnya tidak di masjid, umpah di rumah. Sholat sunat. Pakai pakaian terbaik. Jangan sampai memakai pakaian yang tidak layak. Jangankan untuk sholat yang dianggap menghadap Allah. Kita mau menghadap manusia yang kita hormati, berani gak pakai pakaian ala kadarnya? Gak berani. Keondangan. Pakaian yang bagaimana yang kita pakai? Terbaik. Atau umpamanya kita dipanggil oleh pejabat, oleh kades, oleh camat, oleh bupati, wali kota. Pakaian apa yang kita akan pakai? Pasti yang terbaik. Itu menghadap orang. Apalagi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hindarkan sholat dengan memakai beberapa jenis pakaian. Siapa yang memakai pakaian-pakaian berikut di dalam sholatnya, maka dia terjerumus ke dalam kesalahan. Apa saja kesalahan-kesalahan orang di dalam berpakaian ketika sholat? Banyak. Pertama adalah memakai pakaian yang ketat atau yang transparan. Transparan itu yang tembus pandang. Karena tipis, kalian gak akan tahu dulu ada yang namanya kain karembong. Pernah dengar karembong? Anak-anak zaman sekarang gak akan tahu. Karembong itu kain yang tipis. Kalau memakai kain itu warna kulit bisa kelihatan. Tidak boleh memakai pakaian dengan kain yang transparan, yang tembus pandang sehingga terlihat warna kulit. Atau yang disebut hazifah allati tasiful aurah. Dengan pakaian yang ketat sehingga bentuk auratnya terlihat, kelihatan. Yang ketat sekali. Seperti contohnya umpamanya memakai kaos olahraga yang sereg. Kita umpamanya badannya ukurannya L, memakai kaos yang S atau yang M. Kelihatan gak bentuk tubuh? Kelihatan. Kalau umpamanya perutnya rata, six packs. Tahu six packs? Ada 6 bantalan, kelihatan sekali. Yang buncit apalagi. Bentuk tubuh kelihatan, maka ini termasuk perkara yang dilarang. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Berkata Ashhab, gurunya, tentang orang yang sholatnya memakai celana panjang yang ketat, padahal dia memiliki sarung atau pakaian yang longgar, tapi dia memakai itu. Maka ketika itulah maka berkata Ashhab, yu'idu fil waqt illa idza kana safiqan wa an ba'dil hanafiyah yukrah. Maka dia harus kembali waktu itu memakai pakaian yang longgar, dan sebagian ulama-ulama Hanafiyah memakruhkan hal itu. Malah berkata para ulama, di antara Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk memakai bantolun ketika sholat. Bantolun itu apa? Yang kalian pakai itu celana panjang, tapi ketat. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wal bantolun fihi musibatan. Di dalam bantolun ada dua musibah. Celana panjang itu ada dua macam, bantolun dan sirwal. Sirwal, celana panjang tapi gombrang. Kalau bantolun, celana panjang tapi sempit. Membentuk bentuk kaki sampai paha. Sampai ketat di kakinya, itu bantolun. Ada dua musibah. Musibah pertama, hiya anna labisaha yatashabbahu bil kuffar wal muslimuna kanu yalbasuna sarawil alwasi'ah alfadha alfadfadha allati mazal alba'du yalbisuha fi Suria wa Lubnan. Pertama, orang yang memakainya menyerupai pakaian orang kafir. Dulu kaum muslimin memakai sirwal yang luas, yang longgar, gombrang, yang sekarang masih dipakai oleh sebagian kaum muslimin di Suriah dan di Libanon. Di Suriah masih pakai gombrang, di Libanon juga seperti itu. Adapun sekarang, celana panjang yang banyak dipakai oleh kaum muslimin adalah celana panjang ala barat, yang ketat sehingga menampakkan bentuk aurat dari laki-laki. Ini yang pertama. Musibah yang kedua adalah menampakkan bentuk aurat. Musibah pertama, menyerupai orang kafir. Yang kedua, membentuk aurat. Aurat laki-laki antara ini teh apa yang di tengah-tengah, bujal apa ujal teh? Pusar udel sampai kedua lutut. Dan orang-orang yang menutupi bagian badan yang tadi dianggap menutupi aurat, tapi itu berlaku hanya di luar sholat. Adapun di dalam sholat, ada yang lebih tertutup, yang harus lebih tertutup lagi. Di dalam sholat untuk laki-laki tidak boleh menampakkan kedua anunya. Apa ini? Tak-tak. Apa tak-tak teh? Bahu, pundak. Tidak boleh. Sebagaimana hadis tentang hal itu nanti akan kita bahas. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang sholat dengan terbuka kedua bahunya atau kedua pundaknya. Nah, di dalam sholat untuk laki-laki lebih tertutup lagi. Yang lebih menakjubkan adalah kebanyakan pemuda muslim yang hamasahnya tinggi terhadap Islam, semangatnya kepada Islam sangat tinggi, ketika melihat para wanita memakai celana panjang, padahal di atasnya tertutup pakai kerudung, tapi ke bawahnya pakai celana panjang. Bagaimana reaksi para pemuda muslim? Mereka mengingkari, enggak boleh wanita pakai celana panjang. Terlihat bentuk auratnya. Kata Syekh Al-Albani, dia melupakan dirinya sendiri. Dia sendiri pakai celana panjang. Yang sama-sama membentuk aurat. Maka, kata beliau, tidak boleh. Ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak boleh memakai bantolun, baik di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Apakah semua ulama sepakat? Enggak. Ada yang bolehkan pakai bantolun? Ada. Ya adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Bila di suatu negeri seluruhnya sudah terbiasa pakai bantolun, maka memakainya boleh. Karena tidak menarik perhatian dan tidak berbeda dengan orang lain. Sama seperti di Indonesia. Adapun di negeri yang semua orang pakai gamis, lalu kita sendirian memakai bantolun, jadi pusat perhatian, maka tidak boleh. Ketika haji, ketika umroh, umpamanya berada di arah Timur Tengah, orang-orang mayoritas pakai gamis. Kita juga pakai gamis. Kita sendirian pakai bantolun atau pakai celana panjang, terlihat aneh. Terlihat seperti itu adalah aib dan aurat. Oleh karena itu, berupayalah untuk memakai pakaian yang gombrang ketika sholat. Pakai gamis atau pakai sarung sehingga tidak tertutup, tidak terbuka aurat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat dengan memakai pakaian tidur yang kita sebut sekarang dengan sebutan piyama kalau di kita. Itu hanya satu lembar. Kalau pakaian tidur di Timur Tengah rata-rata satu gamis satu lembar saja sudah. Dan hanya sampai ke lutut. Tapi ketika nempel di badan, seluruh bentuk badan tertonjol. Maka ini tidak boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qama rajulun ila an-nabi alaihi salatu wassalam fa sa'alahu anis shalah fi tsaubil wahid fa qala au kullukum yajidu tsaubain. Ada orang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan bertanya salat dengan memakai satu lembar pakaian. Maka beliau menyatakan, hendaklah setiap kalian mengenakan dua helai. Yang atas dengan yang bawah. Pernah seseorang bertanya kepada Umar tentang hal ini. Maka berkata Umar, idza wasallahu fa'usiu. Kalau Allah memberikan keluasan kepada kalian, pakailah pakaian yang luas. Baik seseorang umpamanya fasalla rajulun fi izar wa rida, orang memakai sarung dengan rida. Sarung itu pakaian yang dipakai dari pusar ke bawah. Rida itu pakaian yang dipakai dari pusar ke atas. Dua helai, dua pakaian. Wa fi izar wa qamis, atau izar dengan gamis. Gamis itu ya seperti pakaian panjang yang saya pakai ini. Ke bawahnya pakai lagi izar. Izar itu sarung. Atau gamis wa sirwal, atau gamis dengan sirwal. Sirwal itu celana panjang yang gombrang tadi. Itu jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan jangan hanya memakai sehelai pakaian saja. Abdullah bin Umar melihat Nafi' sholat sendirian. Ini enggak mungkin sholat wajib. Pasti sholat apa? Sunnah. Kalau wajibnya di mana? Di masjid. Dia sholat sendirian, tapi memakai hanya selembar pakaian. Maka berkata Ibnu Umar kepada Nafi. Nafi ini pembantu Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, alam aksika thawbain, bukankah aku telah memberikan kepada kamu dua pakaian? Dijawab, bala ya. Afakunta takhruju ila suq fi thawbin wahid, kamu berani enggak pergi ke pasar dengan memakai pakaian selembar seperti ini? Dijawablah, tidak berani, malu atau masa pakai pakaian begini ke pasar, dilihat orang. Berkata Ibnu Umar, "Fallahu ahaqqu ayyatajammalalah, Allah lebih layak bagi kamu untuk berhias di depan Allah Azza wa Jalla." Lalu merujuk kepada ayat yang tadi dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Hei Bani Adam, ambil pakaian atau perhiasan setiap kamu ke masjid." Maknanya, pakailah pakaian terbaik bagi kamu setiap kamu mau sholat. Ini yang kedua. Tidak boleh hanya pakai pakaian tidur kemudian sholat dengan itu. Ketiga, nah ini khusus untuk laki-laki. Kalau wanita tidak berlaku. Salatu musbilil izar. Salat dengan pakaian yang isbal. Isbal itu pakai sarung, sirwal atau celana panjang atau gamis, tapi melewati mata kaki. Maka tidak boleh, nanti berisiko ditolak. Sholatnya tidak diterima, ini kesalahan. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Ingat, sholat ibadah. Jangan pakai akal. Kayak pedangdut, pakai akal dong. Jangan, pakai hadis. Agama ini bukan berdasarkan akal, tapi berdasarkan wahyu. Apa itu wahyu? Quran dan hadis. Nih hadis-hadisnya kita kemukakan, ya. Bisa puluhan hadis. Tapi kita enggak akan berikan semua, sebagian saja. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Bainama rajulun yusalli musbilan izarahu, qala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, idhhab fatawadda." Fadhahaba فتوضأ ثم جاء فقال اذهب وتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. Coba lihat. Ada seorang sholat dengan isbal, dengan sarungnya. Maka Nabi SAW, seusai orang itu sholat, berkata, kamu pergi dan wudu lagi, lalu sholat lagi. Orang itu pergi, wudu, lalu sholat lagi. Setelah beres, kata Nabi, pergi lagi kamu, wudu lagi. Sampai 3 kali. Ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau perintahkan dia untuk berwudu? Padahal kan tidak batal. Berwudu lagi. Diulang lagi sholatnya. Lalu Nabi SAW berhenti sebentar. Kemudian berkata, orang ini tadi sholat dengan memakai sarung yang isbal. Isbal itu melewati menutupi 2 mata kaki. Diperhatikan. Wa inna allaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin izarahu. Karena sungguhnya Allah tidak akan menerima sholat ya seseorang yang isbal sarungnya. Hadis ini gimana statusnya? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, dalam kitab sholah, bab al-isbalu fis sholah. Dalam kitab-kitab hadis tentang pakaian isbal ini dibahas, karena hadisnya banyak. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunanul Kubra bab az-zina, bab tentang perhiasan. Ini juga diterangkan dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi, seorang ulama Syafi'iyah, penganut mazhab Syafi'i, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah, pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, banyak kitab-kitab susunan Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini beliau cantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dikatakan sahihun ala syarti muslim. Hadis ini kata Imam An-Nawawi sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Bahkan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Apa arti Al-Kabair? Dosa-dosa besar. Kata beliau dalam kitab Al-Kabair, isbal termasuk dosa besar. Dan ini dosa besar ke 52. Ketika beliau menyatakan dalam kitab Al-Kabair, wa fil kabirati tsaniyah wal khamsin, dan dosa besar ke 52 adalah isbalul izar. Beliau katakan dosa ke 52, dosa besar ke 52 adalah isbal. Mengisbalkan izar. Memakai sarung dengan menutupi 2 mata kaki. Dan beliau menyatakan hadis ini sahih. Hadis ini pun dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dalam sebuah bab yang berjudul At-Taghrid fi Isbalil Izar fi Shalah. Maknanya adalah kerasnya larangan isbal dengan sarungnya di dalam sholat. Lalu dinukil beberapa hadis lain. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man asbala izarahu fi salatihi khuyala'a falaysa minallahi fi hillin wala haramin. Coba perhatikan. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mengisbalkan sarungnya di dalam sholatnya, khuyala, karena sombong. Maksud khuyala di sini adalah bahwa itu disebutnya tamyiz. Tamyiz itu didefinisikan ismun mansubun mufassirun liman bahama minadzawati. Jadi isim yang dimansubkan sebagai penjelas tentang zat dari suatu yang disebut di atas. Kalau hal adalah keadaannya. Orang itu dengan isbalnya disebut sombong. Jadi dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kamu isbal karena isbal itu bentuk kesombongan. Jadi sombong menurut Allah dan Rasulnya salah satunya isbal. Jangan membantah, dasar mah tidak sombong. Menurut saya tidak sombong, menurut Nabi sombong gimana tuh? Siapa yang diambil ucapannya? Ya ucapan Nabi lah. Kan batasan sombong menurut orang-orang aja berbeda ya. Orang pakai pakaian yang bagus, sendal bagus, sombong pamer kan gitunya. Itu menurut siapa? Menurut orang. Karena menurut Nabi tidak. Kata beliau, la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sekecil debu. Ada orang, ya Rasulullah, innar rajul yuhibbu ayyakuna na'lahu hasnan wa thawbahu hasnan. Ya Rasulullah, ada orang yang suka pakaian yang bagus, terus sendal bagus. Sombong enggak tuh? Enggak, itu enggak sombong. Jelas. Kalau kita ketemu kawan di jalan, di seberang, kita di sini, dia di seberang, kita panggil, dari gimana mau kemana? Orang itu cuek. Tengah liek-liekasan, melirik pun tidak. Kita katakan apa? Sombong, gitu ya? Apa betul itu sombong? Enggak, bukan sombong, itu matuli. Mungkin tidak mendengar. Karena mungkin tuli atau karena konsentrasinya ke HP gitu. Bukan sombong. Jadi sombong menurut orang aja berbeda-beda. Jangan dipakai batasan sombong menurut orang. Pakai batasan sombong menurut hadis. Kata Nabi, fa innal isbala minal makhilah. Isbal itu termasuk bentuk kesombongan. Nah, termasuk man asbala izarahu fis salatihi khuyala. Siapa orang yang mengisbalkan sarungnya dalam salat sebagai bentuk kesombongan, falaisa minallahi fi hillihi wala haram, fi hillin wala haram, maka enggak ada artinya di hadapan Allah baik halalnya ataupun haramnya. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, dalam kitab Ussalah, bab al-isbal fissalah. Dan ini hadis sahih, sebagaimana dijelaskan dalam kitab sahih al-jami'us saghir. Ketika menerangkan hadis ini, berkata para ulama, yang dimaksud Allah enggak peduli tentang halal dan haram dari orang itu artinya la yanfa'u lil halal wala lil haram. Fa huwa saqitun minal a'yun la yaltafitu ilaihi wala ibrata bihi wala bi af'alihi. Maksudnya tidak manfaat bagi dia baik yang halalnya ataupun haramnya. Dia jatuh terhina dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, oleh Allah tidak akan dilirik apapun yang dia lakukan. Ini pertama. Kedua, laisa fi hilli minadzunub bimakna annahu la yugfarulah wala fi ihtiramin indallah. Maksudnya, dia tidak akan dibersihkan dari dosa karena isbalnya. Maknanya dia tidak akan diampuni dosanya. Itu yang dimaksud falaisa minallahi fi hillin wala haram. Allah enggak peduli tentang halal haramnya, maksudnya dosanya tidak akan diampuni dan tidak ada kehormatan bagi dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Bi makna annahu la yahfadhuhu min su'il amal. Artinya Allah tidak akan menjaga, melindungi, memelihara dia dari amal-amal buruk. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, la yu'minu bihalalillahi wa haramihi. Maksudnya orang itu tidak beriman kepada apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Tahu isbal itu diharamkan, tapi dia enggak peduli. Malah melecehkan. Melecehkan orang-orang yang cingkrang karena mengamalkan hadis. Dan berkata para ulama, wal hadis yadullu ala tahrimi irkha'il izar fis shalah. Idza kana yaqsudu bil khuyala wa ila dhalik dhahaba Syafi'iyah wal Hanabilah. Hadis ini menunjukkan haramnya isbal di dalam salat bila maksudnya sombong. Dan ini dipegang oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun itu kalau sombong. Adapun kalau tidak sombong, makruh. Wa yadullu 'alal karahah. Idza kana bighairi qasdil khuyala 'inda Syafi'iyah. Menurut ulama-ulama Syafi'iyah, kalau maksudnya tidak sombong, maka makruh hukumnya. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan juga dalam kitab Nail Autar. Dan berkata Imam An-Nawawi ketika menerangkan hadis ini, wa huwa hadithun sahihun, isnaduhu sahih ala syarti Muslim, sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Lihat penjelasan para ulama tentang hadis ini. Jangan memperhatikan ucapan pedangdut yang menolak hadis dengan akal. Siapa ulama yang berkomentar tentang ini? Di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Qayyim yang beliau terangkan di dalam kitab At-Tahdzib ala Sunani Abi Dawud. Kata beliau, wa wajhu hadzal hadits wallahu alam anna isbalal izar ma'siyah wa kullu man waqa'a ma'siyah fa innahu yu'maru bil wudu was-shalah fa innal wudu yudfi'u hariqal ma'siyah. Ketika menerangkan hadis, ada orang berwudu salat isbal, disuruh wudu lagi salat lagi terus 3 kali. Kenapa? Padahal dia tidak batal. Kenapa disuruh wudu lagi? Kata Imam Ibnu Qayyim, adapun makna hadis ini, wallahu alam, karena isbal itu maksiat. Setiap orang yang maksiat diperintahkan wudu dan sholat, karena wudu bisa memadamkan api neraka karena kemaksiatan. Terus berkata Imam At-Tibi ketika menjelaskan masalah ini, wala'alla sirru fi amrihi sallallahu alaihi wasallam lahu bil wudu wa huwa tahir ay tafakkara ar-rajul fi sababi dhalikal amr fa yaqifu ala martakabahu min al-mukhalafa wa anna Allah ta'ala bi barakati amrihi iyyahu bi taharati adh-dhahir yutahhir batinuhu min dansil kibr li'anna taharata adh-dhahir yu'tu'athiru fi taharatil batin. Rahasianya kenapa Nabi menyuruh orang itu wudu padahal masih suci, belum batal, disuruh wudu lagi. Apa maksudnya? Agar orang itu berpikir, kenapa dia disuruh wudu lagi padahal belum batal. Lalu dia menemukan penyimpangan dan kesalahannya. Dan karena berkah perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan wudu untuk mensucikan zahirnya, dengan wudu tersucikan juga batinnya dari dosa takabur. Karena sucinya zahir berpengaruh kepada sucinya batin. Itu perkataan Imam At-Tibi ketika menerangkan hal tersebut. Dari sinilah kita bisa menerangkan atau menjelaskan tentang kesalahan orang ketika sholat, salah satunya isbal. Berisiko ditolak. Bukan kata saya, tapi kata siapa? Kata Nabi, hadisnya sudah diterangkan tadi. Hati-hati kalian ketika sholat, jangan sampai isbal. Apa itu isbal? Sampai melewati dua mata kaki. Baik sarung, gamis, ataupun celana. Kalau di dalam sholat, tertolak sholatnya. Kalau di luar sholat, terancam dengan api neraka. Baik sombong ataupun tidak. Kalau dengan sombong, ada tambahan azab. Tidak dilirik, tidak diperhatikan oleh Allah, tidak disucikan, tidak akan diajak bicara, dan azab yang pedih. Itu kalau sombong. Tapi kalau tidak sombong, dapat azab neraka saja. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, sah enggak, boleh enggak orang yang sholat bermakmum kepada imam yang isbal dan pelaku kebidahan. Kalau kita sholat di jalan umpamanya, ada masjid, kita singgah ke masjid. Karena keawaman orang termasuk imamnya, banyak imam yang sholatnya isbal. Dan juga melakukan kebidahan. Nambah-nambah. Contohnya nambah umpamanya kunut di sholat maghrib, di sholat isya, di sholat duhur, asar. Setiap sholat kunut. Mungkin maksudnya kunut nazilah. Setiap sholat. Kalau kunut subuh, ada dalilnya dan ada atharnya dari para ulama. Para Imam Syafi'i rahimahullah mensunahkan kunut subuh. Dan dalil tentang hal itu ada. Walaupun hadisnya dhaif. Tapi minimal ada dalilnya lah. Makanya kalau kita bermakmum ke imam yang sholat subuh lalu kunut, kita ikut kunut. Tidak masalah. Tapi kalau kita jadi imam atau sendirian, kita tidak. Kita tidak menyalahkan yang kunut subuh. Tapi kalau kunut di sholat duhur, asar, maghrib, apalagi ketika meminta dipalingkan dari keburukan, dibegitukan tangan. Ya, ya ada dalilnya umpamanya. Apa namanya, kalau di Indonesia kan umpamanya, kalau di Indonesia kan, ya Allah berikan kami kepada kami kesehatan dan palingkan kami dari penyakit. Ketika palingkan kami dari penyakit gini, ya Allah beri saya rizki dan palingkan kami dari kepakiran. Ya Allah berikan kepada kami umpamanya anak-anak soleh dan palingkan kami dari anak-anak yang. Jadi begitu terus selama berdoa ya. Jadi ini kebidahan kedua. Nah sekarang umpamanya ada imam isbal juga melakukan kebidahan. Sholat, gimana sahnya? Sholatnya sah apa tidak? Hal tasihus sholatu waro al mubtadi wal musbilil izarah? Apa sholat sah enggak? Kalau bermakmum di belakang orang yang melakukan kebidahan dan isbal, beliau menjawab, na'am. Tasihu shalah khalfal mubtadi wa khalfal musbil izarahu wa ghairihi minal usat fi ashahi qaulil ulama. Ya, sah salat di belakang pelaku kebidahan, di belakang imam yang isbal, atau para pelaku maksiat yang lainnya, menurut pendapat yang terbenar di kalangan pendapat para ulama, selama kebidahannya tidak mukaffirah. Lalu beliau katakan, malam takunil bid'ah mukaffiratan li sahibiha. Selama kebidahannya itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Fa in kanat mukaffiratan lah kal jahmi wa nahwihi mimman bid'atuhum tukhrijuhum an da'iratil Islam falatasihu salatuhu khalfahum. Adapun kalau kebid'ahannya mukaffirah seperti Jahmiyah dan yang sejenisnya. Jahmiyah itu kebid'ahannya itu sampai mengeluarkan mereka dari Islam karena menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Atau Syiah ahlakahumullah. Syiah itu menyatakan Quran mushaf yang ada di kita sekarang itu palsu, sudah ditambah, dirubah dan dikurang. Yang asli masih tersembunyi. Hadis menurut mereka bukan ucapan Nabi, tapi ucapan para imam. Qurannya beda, hadisnya beda, nabinya beda. Sebagian mereka ada yang menyembah kepada Ali, Hasan dan Husain. Terutama Husain bukan Hasan. Pernah enggak lihat video? Orang-orang Islam Sunni naik pesawat. Ada turbulensi, apa turbulensi itu? Goncangan. Di atas pesawat itu sering terjadi goncangan. Buruk siga seperti kita naik mobil ngebut di jalan renjul gitu. Gugurudugan. Kadang-kadang ada koper di atas yang jatuh. Kadang-kadang kalau lagi pramugari. Apa flight attendant pramugari ya? Kalau yang jalan di catwalk apa? Yang jalan memamerkan pakaian apa namanya? Pramugari? Pragawati tah, sok dibalik, pragawati. Ini yang flight attendant. Flight attendant tuh yang bantu-bantu di pesawat pramugari ya. Saya suka terbalik dengan pragawati. Pramugari bawa makanan membagi-bagikan. Ada turbulensi itu sampai berjatuhan. Kadang ada entah apa yang terjadi. Si pesawat lagi begini tiba-tiba cok, ngelenyap kita, kayak yang jatuh, tek, stabil lagi. Itu yang menyebabkan supirnya, pilotnya, dan pramugari menganjurkan kita tetap memakai sabuk, walaupun dalam kondisi stabil. Karena terkadang turbulensi atau ngelenyap gitu tuh kadang-kadang mendadak. Di saat kita tidak pakai sabuk itu terjadi begini, kadang-kadang ada yang kepalanya tidak gor karena atap pesawat. Karena begini gitu secara mendadak, tuk. Ada yang patah leher. Ada videonya ketika orang di pesawat mengalami turbulensi, orang-orang Islam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, berdoa ya Allah, selamat, salimna, salimna, salimna. Ngeri ya tuh, bayangkan di atas pesawat kira-kira sampai di atas 10 ribu kaki dari permukaan laut. Kalau jatuh, wah, gak tersisa ya. Kecepatan pesawat bisa 1000 km per jam di atas ya. Kayak tahu aja, tahu kan di sana ada apa, layar, screen. Di screen itu ada data suhu di luar berapa derajat Celcius. Suhu di luar bisa min 50 derajat Celcius. Kalau kita di luar bisa beku. Kecepatan berapa kilometer per jam ya. Jarak tempuh sudah berapa lama dan berapa lama lagi. Itu ada datanya di sana. Orang Islam mengalami turbulensi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah tenang lagi, alhamdulillah Allah telah menyelamatkan kami. Minta tolongnya kepada Allah. Dan setelah selamat bersyukurnya kepada Allah. Adapun diperlihatkan orang-orang Syiah naik pesawat, terjadi turbulensi. Guncangan. Apa ngomong, ya Husain salimna, ya Husain salimna. Itu teriakannya terdengar. Wahai Husain, selamatkan kami gitu. Bukan berdoa kepada Allah, tapi kepada Husain. Siapa Husain? Cucu Nabi SAW. Beliau orang soleh, ahli surga. Tapi sesoleh apapun gak boleh berdoa kepada orang soleh setelah kematiannya. ataupun berdoa ketika masih hidup. Masih hidup ada tempat lain berdoa, wahai Husain, enggak boleh. Apalagi setelah mati. Dan setelah tenang lagi, apa mereka, bukan alhamdulillah, tapi Husainlah yang menyelamatkan kita. Itu mah bukan Islam lagi. Nah, kalau imamnya kayak gitu, enggak boleh. Tidak sah sholatnya. Kalau dilihat, umpamanya ini imamnya orang Syiah yang benar-benar benci kepada Islam dan kaum muslimin, enggak boleh sholat dengan dia, di belakang dia. Adapun kalau umpamanya kebidahannya tidak mengeluarkan dia dari Islam, masih muslim, maka boleh tetap bermakmum di belakangnya. Kita toleran banget dalam hal ini. Walaupun umpamanya kita meyakini kesalahan kebidahan, tetap jadi makmum. Enggak boleh berpisah. Enggak boleh masing-masing, enggak mau saya berjamaah dengan dia. Karena kesalahan, banyak bedanya, saya mengamuk. Enggak boleh. Kesalahan dia, tanggung jawab dia. Kita tetap dapat pahala dari ketaatan kita kepada imam. Lalu berkata Syekh bin Baz, walakin yajibu al-mas'ulin ay yakhtaru lil-imamah manhum salimun minal bid'ah wal-fisq mardiyus sirah li'annal imamah amanah azimah القائم بها قدوة للمسلمين فلا يجوز أن يتولاها أهل البدعة والفسق مع القدرة على تولية غيرهم. Tapi orang yang bertanya wajib memilih imam yang selamat dari kebidahan dan kemaksiatan. Pribadinya diridhoi, disukai, karena imam adalah amanah yang agung. Orang yang jadi imam dianggap contoh bagi kaum muslimin. Jangan sampai keimaman sepertinya diserahkan kepada ahli bid'ah atau orang fasik. Padahal ada orang yang soleh dan sunnah tentang hal itu. Lalu beliau berkata, wal isbal min jumlatil ma'asi allati yajibu tarkuha wal hadar minha liqalin nabi alaih salatu wassalam ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar. Isbal termasuk bentuk perbuatan maksiat, wajib ditinggalkan. Berdasarkan kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar fahfinnar. Setiap sarung yang diulurkan melebihi dua mata kaki, maka itu di dalam neraka. Dan serupa dengan izar atau sarung adalah kamis dan celana panjang atau pakaian yang lainnya. Hadis itu tidak disebutkan sombong. Pokoknya setiap sarung di bawah mata kaki, mau sombong mau tidak, itu dalam neraka. Adapun kalau dengan sombong, ada tiga azab lain selain azab neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan manusia Allah enggak akan ngajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Empat. Siapa tiga orang ini? Pertama, al-musbilu izarahu, orang yang mengisbalkan izarnya. Kedua, wal-mannan fima a'tah, orang yang mannan tentang pemberiannya. Mannan itu diungkit-ungkit pemberiannya. Dia ngasih diungkit terus. Kemarin saya ngasihkan ke kamu 2.000 untuk beli cibai. Besoknya, ingat gak? Lu, 2 hari yang lalu, kamu saya kan kasih. Terus diungkit. Satu kali perbuatan baiknya, diungkitnya ratusan kali. Mannan. Lupakan kebaikan kita ke orang lain. Jangan diingat-ingat, diungkit-ungkit terus. Al-mannan itu terkena azab. Yang ketiga, wal-munfiq sil'atahu bil-halfil kadhib, orang yang menjual barang dengan sumpah palsu agar laku. Mang sabaraha ieu? 20.000. 10.000 dituna oge 18.000. Saya mah cuma ngambil 2.000 demi Allah tuh sumpahnya. Padahal dituna 5.000. Akhirnya si pembeli LHDR. LHDR itu apa ya? Kalah nawar ya sudahlah, beli 10 kilo tuh. Agar laku pakai sumpah palsu. Maka terkena 4 jenis azab tadi. Salah satunya ternyata apa? Orang yang isbal. Walhasil tidak boleh isbal. Di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Karena ancamannya neraka. Kata hadis, bukan kata saya. Kalau sholat dengan isbal, ancamannya ditolak. Kata hadis, kata Nabi, bukan kata saya. Perkataan Nabi, jangan dibantah dengan akal. Dalam beragama, jangan pakai akal. Tapi pakai Quran dan hadis. Akal ikutkan kepada Quran dan hadis. Ya. Inilah kesalahan pertama di dalam sholat, yaitu dalam hal berpakaian. Salah satunya adalah sholat dalam keadaan isbal. Perhatikan celana kalian, sarung kalian, gamis kalian. Ketika sholat ataupun di luar sholat, jangan sampai melewati dua mata kaki. Pas mata kaki boleh? Boleh. Tapi yang terbaik nisfu saq, setengah betis, ya. Sebagaimana baju Nabi SAW juga setengah betis. Cukup dalam medicine, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Khusus santri, antum jangan. Santri, santri. Silakan santri. Itu dulu tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil dari Cijerah. Nabil dari Cijerah. Saya izin bertanya, Tad. Diizinkan. Apakah boleh melipat atau menggulung pakaian ketika sholat? Iya. Bolehkah apa? Melipat. Menggulung atau melipat pakaian di dalam sholat. Bagian apa yang digulung dan dilipat? Yang isbal. Oh, celana. Atau ada juga apa? Tangan. Tidak boleh menggulung karena ada larangan khusus menggulung. Kalau orang pakai pakaian isbal lalu digulung agar tidak isbal, itu menunjukkan pasti suatu saat dibuka gulungannya. Kalau betul serius, potong aja celananya, bukan kakinya. Adapun menggulung atau melipat, ada larangan. Nanti akan kita jelaskan. Min akhtai ba'dil musallin annahum yakufun ay yushammiruna thiyabahum qabla dukhulihim fis shalah. Di antara kesalahan orang dalam sholat adalah menggulung pakaian sejak sebelum masuk sholat. Sengaja digulung. Baik tangan ataupun kaki. Berkata Rasul SAW, umirtu an asjuda ala sab'atin wala akufu sya'ran wala thawba. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan tidak boleh mengikat rambut ataupun menggulung pakaian. Berkata Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, diberi judul dengan bab al-jazru an kafithyab fis sholah. Hadis ini berisi larangan menggulung pakaian di dalam sholat. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi menjelaskan hal ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Sebab hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan sanad yang sahih, kata Imam An-Nawawi, ittafaqal ulama ala nahi anis salah wa thawbihi musammirun au kammuhu au nahwuhu. Para ulama sepakat larangan di dalam sholat dengan baju tergulung, baik lengannya kum itu lengan baju, ataupun bagian yang lainnya, termasuk menggulung bagian bawah dari pakaian seperti celana. Berkata Imam Malik tentang orang yang sholat tapi digulung, baik tangannya ataupun kakinya. Kata Imam Malik, in kana dzalika libasu qabla dzalika wa hay'atuhu wa kana ya'malu amalan fashammara lidzalika al-amal fadakhala fi salatihi wa huwa kadzalik fala ba'sa bi ayyi salliya bitilkal hal wa in kana innama fa'ala dzalika liyakfita sya'ran aw thauban fala khaira fihi. Kata Imam Malik, bila orang tersebut menggulung pakaiannya karena pekerjaan, ada pekerjaan yang mengharuskan digulung baik tangannya ataupun kakinya. Contohnya pekerjaan apanya? Umpamanya yang basah-basah. Contohnya umpamanya nangkapan ikan, kan harus digulungnya, bisa basah. Nah, kemudian dalam keadaan sudah melakukan pekerjaan, kemudian digulung, lalu masuk ke dalam sholat, dalam keadaan sudah tergulung, maka tidak apa-apa. Adapun dia menyengaja, tadinya tidak digulung, biasa saja, tapi pas mau sholat, sengaja digulung, baik rambut diikat ataupun pakaiannya yang digulung bagian mana saja, maka tak ada kebaikan di dalamnya. Walhasil, tidak boleh menggulung atau melipat pakaian di dalam sholat. Kecuali kalau ada sebab seperti orang yang memang pekerjaannya harus menggulung pakaian, lalu dalam keadaan begitu dia masuk sholat, gak apa-apa. Tapi sengaja seperti itu, tadinya isbal pas mau sholat digulung, tadinya begini pas mau sholat kemudian lengan bajunya digulung, maka tidak boleh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ali, tumben setahun sekali. Ayo kasih ke Ali. Sebut Ali namanya siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ali. Dari? Panorama. Apa pertanyaan? Bukan pertanyaan anak luar tema. Keras. Pertanyaan anak luar tema. Apa saja tanda-tanda seorang saat sudah mendekati ajalnya? Kurang keras. Apa saja tanda-tanda seorang saat sudah mendekati ajalnya? Apa saja tanda-tanda seseorang mendekati ajal? Iya. Ada enggak penjelasan dari para ulama tentang hal ini? Ada. Di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkirah itu kitab tentang itu, kematian. Kematian, ruh, alam kubur, sampai ke alam akhirat, sampai ke surga neraka, dijelaskan dalam kitab At-Tadhkirah, Sunan Imam Al-Qurtubi. Termasuk dijelaskan tanda-tanda seseorang mau mati, atau sudah dekat kepada ajal. Ada tanda yang jelas, orang menyadari, tapi masih belum mempersiapkan diri. Pertama, di antara tanda-tanda orang sudah mendekati ajal adalah ada uban di rambutnya. Uban itu pertanda sudah sepuh, sudah tua. Betul apa benar ya? Ketika bercermin, nyisir, aduh ada uban. Itu tanda nih. Allah sudah memberikan peringatan. Perjalanan hidupmu sudah terlalu jauh. Sebentar lagi akan sampai ke batas akhir. Diberi tanda dengan uban, keriput gitu ya. Ada 5B dalam dirinya. Apa 5B teh? Bolor, budeg, balelo. Apa itu balelo? Ngomongnya enggak jelas karena ompong. Sudah banyak berpamitan gigi-giginya. Bolor, budeg, balelol, boson. Tahu boson? Kentut terus. Keras lagi. Bisa menandingi klakson. Itu setiap sekian menit keluar gitu ya. Itu B yang keberapa? Keempat. Satu bolor, kedua budeg, ketiga balelol, keempat boson, kelima apa? Belikan. Belikan, pundungan. Gampang ambek, gampang emosi. Beser, beser juga genep. Dan banyak B-B lain. Itu diantara tanda, ya. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata kepada seorang ma'atats alaik, akam atats alaik, berapa waktu yang sudah kamu jalani? Dia menjawab, situ nasana. 60 tahun aku sudah menjalani hidup. Maka kata Fudail bin Iyad, fa anta mundu sittina sana tasiru ila rabbik fayushiku an tablugh. Kalau begitu sejak 60 tahun yang lalu, sejak kamu lahir, kamu berjalan menuju Allah. Sudah 60 tahun berjalan, sebentar lagi akan sampai. Sebentar lagi sampai berjumpa dengan Allah. Maksudnya apa? Sebentar lagi mati. Jadi usia tua menunjukkan sudah mendekati saat tibanya kita di tempat tujuan. Tempat tujuannya adalah kematian. Usia tua, kemudian ada tanda-tanda ketuaan berupa uban, berupa 6B tadi gitu ya. Termasuk sakit parah, ya. Termasuk kematian orang-orang terdekat, ya. Itu peringatan. Allah sudah berkali-kali memberikan peringatan, mengingatkan kita akan mati loh, sebentar lagi. Apa peringatannya? Bisa uban, ya. Bisa penyakit. Bisa juga kematian orang-orang terdekat. Bahkan kematian orang terdekat yang lebih muda dari kita juga banyak. Tuh, yang lebih muda aja mati loh. Kamu siap-siap loh. Itu semua peringatan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Cung lagi. Ya, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Cukup sampai di sini. Ali, Nabil, sini datang. Saya hukum. Hukum untuk mengambil roti. Yang ngacung tadi juga silakan. Masih ada dua. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.